الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Idza arada ay yantaqim min ahadin fa innahu la yafutuhu wa la ya'jizu." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa seseorang, maka orang tersebut tidak akan bisa luput dari Allah sedikit pun. Wadzalika fi yaumil qiyamah, yang demikian itu terjadi pada hari kiamat nanti. Yauma tubaddalul ard ghairul ard was samawat, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lainnya, bukan bumi ini. Demikian pula langit, tubadul ghair samawat, diganti dengan langit yang lainnya, bukan langit ini. Wa hadza tabdil, tabdil sifat, perubahan ini adalah perubahan sifat. Jadi sifatnya, la tabdil dzat, bukan zatnya yang dirubah. Wa innal ardh yawmal qiyamah tastawi wa tamut kamadil adim. Karena bumi yang sekarang, ketika hari kiamat nanti, semuanya menjadi dataran yang luas. Wa yalqa ma'ala dhahriya min jabalin wa mu'allam, tidak ada gunung atau dataran tinggi sedikit pun. Fatasiru qa'an saf-safa, menjadi dataran yang luas, lebar. La tarafihi iwajan wa la amta, tidak ada lekukan, bengkok, curam, lembah, lubang sedikit pun, tidak ada. Semuanya lurus, semuanya hamparan datar. Wa takunu samaa'al muhal min syiddati ahwal dzalikal yaum thumma yutwiha Allah ta'ala bi yamini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala genggam langit dengan tangan kanannya. Harus beriman bahwasanya Allah memiliki tangan kanan. Harus kita imani. Wa barazul khalaq min quburihim ila yaum ba'thihim. Maka keluarlah seluruh makhluk dari kuburan-kuburan mereka. Wa nusyurun fi mahallin la yakhfa minhum 'ala Allah syai. Dibangkitkan dari kuburannya dan tidak tersamarkan atas Allah sedikit pun. Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha besar. Al-mutafarrid bi'azamati wa asma'i wa sifat wa af'alul 'azimah, yang satu-satunya memiliki kebesaran dalam nama dan sifat af'al yang besar milik Allah. Wa qaharahu likulil awalim, dan Allah menundukkan seluruhnya. untuk alam semesta fakulatah tatasarrufi wa tadbiri, seluruhnya di bawah pengaturan Allah. Fala yataharak minha mutaharikun wa la yaskunu sakinun illa biizni. Tidak ada satupun yang bergerak atau tidak ada satupun yang diam, mau bergerak mau diam, tidak ada kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diatur oleh manusia. Yang mengatur seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah.